السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tafsir Muyassar juz yang ke-30. Kemarin terakhir kita bahas surah Asy-Syams ya. Berarti sekarang kita lanjutkan ke surah. Oh, kemarin terakhir ya Asy-Syams ya. Berarti sekarang adalah Al-Balad ya. Surah Al-Balad. Nah. Baik, kita minta ini Iwan semua, Pak Iqbal dong nih. Ya, Iwan aja nih, yang Iwan cuma Pak Iqbal aja nih. Tapi nggak masalah ya. Silakan dibaca, Pak Iqbal. Oh ya, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Wa anta hillun bihadzal balad. Wa walidin wa ma walada. لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتهم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة الذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المحكمة عليهم نار مؤصدة. طيب ايه دي ترجمين بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد. Sungguh aku bersumpah dengan negeri ini atau Mekah. Yeah. Dan kamu hidup di negeri ini. Maksudnya Muhammad ya. Wassalam. Yeah. Walidi wa ma walad. Dan anaknya maupun orang tuanya. Demi ayahnya dan anaknya. Nah. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam susah payah, dalam penderitaan. Nah. Ayah sabu Allah yaqdiru alaihi ahad. Apakah kamu mengira bahwa lain? Apakah dia, bukan kamu ya, apakah dia itu adalah manusia? Apakah manusia mengira bahwasanya tak ada seorang pun yang berkuasa atasnya? Oh ya, apakah dia mengira bahwa tidak ada seorang pun yang berkuasa atasnya? Yaqulu ahlaktu malan lubada, dan dia berkata bahwa harta yang telah dia keluarkan banyak itu. Ya, dia mengatakan aku telah mengeluarkan harta yang banyak gitu. Dia mengatakan bahwa aku telah mengeluarkan harta yang banyak. Nah, dan apakah dia mengira bahwa tidak ada yang melihatnya seorang pun. Dan bukankah kami telah memberikan kepadanya sepasang mata dan lidah serta kedua bibir, dan kami telah menunjukkannya dua jalan. Dan tidaklah dan dia tidak menempuh jalan yang Aqaba ini, jalan yang apa namanya, mendaki. Oh ya, Ustaz, baik. Dan tidaklah dia menempuh jalan yang mendaki. Dan apakah kamu tahu apa itu Aqaba? Fakur Aqaba. Maka sesungguhnya Aqaba itu adalah memberikan makan di hari yang susah, yang berat, yang kelaparan. Terbunuh. Kalau fakur Aqaba itu memerdekakan budak. Ya. Oh, fakur Aqaba memerdekakan budak ya. Fakur kan memerdekakan Aqaba itu budak. Budak, oh ya, Ustaz. Jadi yang maka merdekakan budak atau memberikan makan di hari yang kelaparan, yang susah. Nah. Yati manza makroba dan yatim dan anak yatim yang mempunyai hubungan keluarga atau orang miskin yang amat sangat miskin ya, matrobah tuh. Ya. Makanan minal ladina amanu dan dan demikian orang-orang yang beriman dan yang saling mengingatkan kepada kesabaran dan mengingatkan kepada hal-hal yang memberikan kebaikan. Mereka adalah golongan maimana, golongan yang kanan ya. Iya, golongan kanan tuh. Dan orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat Allah, ayat-ayat kami, bagi mereka golongan yang kiri. Dan atas mereka neraka mufadah, neraka yang tertutup. Ya. Nah, coba di i'rab tiga ayat pertama boleh. Alam harfun taukid, Ustaz. Uksimu fi'il maudhi, fa'ilnya Allah, Ustaz. Bihada itu adalah al-jar majrur, al-balad mudhafun ilaih. Kalau ada hada, setelahnya ada alnya apa biasanya? Oh iya, badal Ustaz Afan. Nah, badal ya. Badal Ustaz, enam. Lupa. Ya. Wa anta waw harfu isti'naf. Anta mubtada. Hillu, hillum. Ini khobar. Nah. Bihada al-jal majrur. Al-balad badal. Nah. Wa walidin, waw itu harfu isti'naf. Waw itu harfu qasmin. Walidin itu majrur bil waw qasim. Qasmin ya. Bukan qasim, qasab. Qasam ya. Nah. Waw itu harfu atfin. Ma itu ma'tuf ke ke waladin. Maktub ke walidin, ya. Maktub ke walidin. Nah. Walada ini filmadi. Filmadi, Ustaz. Nah, filmadi. Ya. Failnya failnya ya ke walid kan yang melahirkan walid. orang tua kan? Orang tua ya, betul, Ustaz. Nah. Baik, cukup ya. Baik, Bang. Ya, baik, barakallahu fiik. Fiik barakallahu. Nah, kemudian kita minta Bu Dahyalis ya. Assalamualaikum, Ustaz. Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. La lam taukid. Qad harfun taukid. Harfun ya, Ustaz ya? Qad itu. Iya, harfun taukid. Harfun taukid. Jadi duanya taukid ya. Khalaqna fi'lun madi. Al-insana maf'ul bi. Dulu. Khalaqna kan fi'lun madi. Naknya, fa'ilnya. Gimana, Ustaz? Khalaqna. Khalaqna, naknya fa'ilnya. Oh iya, na ini khalaqna nahnu ya. Hmm. Balik kepada Allah ya, Ustaz ya. Iya. Khalaq itu fi'il madi, nanya fa'ilnya. Al-insana maf'ul bi fi kabadin jar majrur. Hmm. Ayah sabu. Harfu istifham yahsabu fi'lun mudarik an mana fa'ilnya huwa ya ke siapa ke insan ya insan. Baliknya ke insan ya taib lanjut fa'ilnya ke insan an harfu taukid ya Ustaz ya an harfu masdarin wa nasbin oh masdar wa nasbin lan apa nafiah ya Ustaz ya harfu nafiah lan harfu nasbin oh nasbin juga nasbin. Ya kadiro fi'lun mudhari alaihi jar majrur ahadun apa ya Ustaz fa'ilnya oh fa'ilnya fa'ilnya yakdir kan belum ada kan ini fa'ilnya yakdiro fa'ilnya yakdiro. Hmm. Yakulu akhlaqu malalu bada. Yakulu fi'lun mudarik fa'ilnya huwa. Yakulu dari siapa? Yakulu. Dari insan ya Ustaz ya? Kembali ke insan ya benar. Ke insan lagi betul. Akhlaqtu fi'il madi. Domirnya ana yakulu tadi ya. Maf'ul bi lubada na'at ya Ustaz ya? Ya, betul. Sabun sama. Ayah sabu alam yarahu ahad hamzah ya. Hamzah istifham. Ya sabu fi'il mudari an harfu nasbin lam harfu jasmin yaro jazam bilam yeah. filun mudarik jazam bilam majzum ya bukan jazam majzum oh makzum bilam hu mudaf ilaihi mana ada mudaf setelah fi'il maf'ul bi ya Ustaz ya nah benar ini nenek salah terus ini menyebut ahadun itu berarti fa'ilnya kembali lagi fa'ilnya yaro fa'ilnya dari yaro bu yaro alam naj'al lahu ainain hamza'u istifham lamu jasmin naj'al fi'lun mudhari jas makzum bilam lahu jar majrur ain ain aina ini maf'ul bi Betul, Hasan. Walisana wa syafatain. Wa harfu atfin lisanan maktuf bi. Kalau maktufun ala, Bu. Hah? Maktufun itu ala bukan bi. Maktufun ala aina ini ya. Ala aina ini. Oh, aku bi aina ini. Wa wau atfin syafatain maktuf bi lisanan. Wahadainahu wau harfu atfin hada fi'lun madi hadaina na hadaina. Nanya fa'ilnya Ustaz ya? Ya betul. Kembali kepada Allah. Nah. Ha'u ya. Ha'u maf'ul bi. An-najdaini maf'ul bi yang kedua. Entar dulu. Memberi petunjuk itu butuh dua maf'ul bi atau gimana? An-najdaini berarti dia juga bukan-bukannya dia bukan nasab ya, jadi bu salah ya. Mana bukan nasab? Iya, masuk juga anajna ini ya. Berarti maktub ke ini, syafatain Ustaz. Hah? Ada uangnya. Enggak, benar ya. Jadi ini maful bi yang kedua. Saya ngetes aja baru Ustaz. Oh, makanya. Enggak ada. Tapi salah nah, juga di tesnya. Falak tahamal akobah. Fa atob atau fa istisnaf ya Ustaz? Istisnaf aja deh. Istisnaf aja. Lamu nahyin ya. Nafi dong, kalau nahi mah jangan nafi. Kan ini artinya tidak. Nahyin. Nafyin. Oh, nafyin. Nam harfu nafyin. Nahyin. Ini nahi. Iktahama fi'il madi. Fi'il madi. Al-aqobah mudaf ilai maf'ul bi. Iya, maf'ul bi. Kayaknya ngefans sama mudaf ilai, Bu ya. Ini mulutnya salah tuh, padahal sekarang sudah orang di sini juga udah M maf'ul bi, tapi mulutnya iya. Kenapa? Taip. Lanjut. Wa ma adroka ma'al-aqobah. Wa atfin ma ma'nya istisham ya Ustaz ya. Ya, dia istifham sebagai mubtada. Oh, sebagai mubtada. Adro fi'lun madi kanya maf'ul bi. Iya, fa'ilnya kema ya. Fa'ilnya kema. Kalau ma yang kedua nih kembali mubtada juga enggak Ustaz? Ma yang kedua, iya ini mubtada khobar lagi nih. Oh, mubtada khobar. Mal akobah ma'nya mubtada, lakobahnya khobar gitu. Khobar ya. Jadi dua mubtada dari sini. Ya. Faku rokobah, faku fi'lun madi. Rokobatin apa? Mana ada faku fi'l madi? Wazannya apa faku? Faku. Ini master ini, jadi dia sebagai khobar. Oh, master sebagai khobar. Mubtadanya adalah huwa ya, atau hiya. Kan lagi ngomongin apa itu akobah? Akobah adalah memerdekakan budak tadi faku khobarnya. Jadi mubtadanya kembali ke ma tadi Ustaz ya? Mubtadanya? Enggak lah. Akobah adalah ya, karena yang dimaksud dengan jalan yang menanjak, jalan yang sulit adalah memerdekakan budak gitu. Jadi faku sebagai khobar. Faku khobar, wakobahnya? Mudafinai. Bu? Ya, Ustaz. Ya. Au it'amun fi yaumin zimas waba. Au harfu atin. It'amun ini khobar juga ya, Ustaz ya? Tamun, ya. Bukan apa? Dong. Apa? Maktub kan ada au-nya. Maktub dari mana, Ustaz? Kan ada huruf atopnya, au. Enggak, yang dimaktubkannya kemana gitu? Ke paku. Ke paku ya betul. Kalau ada auto pasti maktub ya misalnya. Fi yaumin jar majrur. Zini apa ustadznya? Zinya naat. Mas mas wabatin berarti kembali. Mudafilai. Mudafilai. Ya. Yatiman berarti maktub lagi ustadz ya? Enggak, ini maful bi dari it'amun. Kan memberi makan pada hari kelaparan. Siapa yang beri makan? Yang pertama yatiman dan makrobah. Yatim. Jadi yatiman maful bi ya. Zanya kembali naat lagi ustadz zanya. Naat ya naat ke yatiman. Makrobatin mudaf ilaihi. Ya ustadz, makrobatin mudaf ilaihi. Ya benar-benar. Au miskinan, au atfin, harfu atfin, miskinan, itu maktuf ustadz. Maktuf ke mana ustadz ya? Ke yatiman. Ke yatiman ya betul, ke yatiman. Zanya naat, matrobatin sama dengan maktuf mabudaf ilaihi. Iya sama. Uma harfu atfin. Cukup ya, ini gantian sama yang lain. Baik, ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu. Baik, ayo Pak Kasrudin. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Falak tahamal aqubah. Yang mana? Emang itu. Sumakana. Oh, iya, baik. Thumma kana minal ladzina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Thumma itu isim mausul saja. Isim mausul ma alazi. Oh iya, summa taukid Ustaz. Harfu atfin. Oh, harfu atfin mabniun alal fathi kana apa nih? Fi'l madi. Kana fi'lun madi minal ladina min itu harfu jar alladina ismu mausul amanu fi'il dan fa'il. Fi'lun mana madi. Fa'ilnya? Fa'ilnya waw. Watawasaw wa waw atfin. Tawasaw fi'lun madi fa'ilnya alif. Bisop. Fa'ilnya waw, jangan bilang alif, wawunya. Oh, wawunya. Fa'ilnya waw. Bisobri jar dan majrur. Wa tawasaw. Wa'nya waw atfin. Tawasaw fil madi. Fa'ilnya waw bil marhamati. Jar dan majrur. Ula'ika ashabul maimanah. Ula'ika domirun. Mereka bukan domir pak. Dia isim isyarah sebagai mubtada ya. Isim isyarah sebagai mubtada. Ashabu itu sebagai khobarnya. Wahuwa mudof. Al-maimanati mudofun ilaihi. Mana nih Ustaz? Lanjutannya. Oh iya. Ayo. Gak ada. Oh iya. Maimanati. Mana tadi? Ayat itu berapa? Walladzina kafaru. Walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mash'amah. Walladzina waw atfin. Yaitu ila. Ila apa tadi? Oh, apa? Atfin alladzina isim mausul mubtada. Oh ya, alladzina isim mausul mubtada. Kafaru fi'lun madi. Mabniyun alal fathi. Bapak kalau menganggap gitu, mabni alal domi, kan kafaru doma. Oh iya, kafaru mabni alal domi, wau al wau fa'il, bi ayati jar dan majrur naknya fa'ilnya hum. Oh, fa'il sih. Mudafun ilai. Oh mudafun ilai, iya mudafun ilai hum isim domir. Domirun mustatir. Ashabu. Apa nih? Khobar ya. Tadi hum itu kan domir faslin ya? Ya, domir faslin. Ya. Nah, ashabu khobarnya benar. Ashabu khobar. Min khobar min alladzina. Al-mash'amati itu mudofun ilaihi. Mudofun ilaihi. Ashabu itu sebagai khobar. Wahuwa mudof ya. Al-mash'amati mudofun ilaihi. Alaihim jar dan majrur. Narun. Sebagai khobar muqaddam. Oh, sebagai khobar muqaddam. Narun sebagai mubtada muakhir. Muqsodatun. Naat. Naat. Taip, ya. Naat min narun. Naat min narun. Kalau naatun li bukan min. Naatun li narun. Baik, ya, makasih. Barakallahu fiik. Nah, selanjutnya kita minta Ibu Bu Ida ya. Ya, Ustaz. Ayo Bu Ida dibaca tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. A'samawahu bihadal baladil harami wa huwa makkatu wa anta ayuhan nabiyyu halalun fi hadal baladil harami tasna'u fihi ma'atika walam yuhalla lahu illa sa'ati illa sa'ata illa sa'ata illa sa'atan min nahari. Oh, afan, ya. Illa sa'atan min nahari. Wa fil ayati bisharati lin nabi. Wa fil ayati bisharatun lin nabi. Bisharat bukan bisharat Ustaz. Bisharat. Kan jadi khobar. Jadi khobar. Mubtada, Bu. Mubtada muakhar. Oh, afwan. Bisharatun Ustaz ya. Bisharatun yeah. lin nabi ya. Lin nabi sallallahu alaihi wasallam fi fadhi makata ala yadaihu. Oh, masa yadaihu ala yadaihi, ah asal ahwan ada ala yadaihi wa halliha lahu fil kitali wa aqsama bi walidil basyariyati wa huwa adamu alaihi salam wa ma tanazulu minhu min waladin laqad khalaqnal insana fi tiddati wa ana'in min mukabbat badatit dunia. Ayo diterjemahin. Allah telah bersumpah dengan negeri Al-Haram yaitu Mekah dan kamu wahai Nabi dihalalkan, dibolehkan di dalam negeri haram ini untuk melakukan apapun yang kamu hendaki di dalamnya dan tidaklah dihalalkan untuk kali satu jam ya Ustaz ya, satu jam min nahari di siang hari dan di dalam ayat ini tanda-tanda ya Ustaz ya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membuka Mekah atas dengan tangannya membuka itu maksudnya menaklukkan ya menaklukkan oh ini membuka Ustaz ya menaklukkan Mekah dengan kedua tangan beliau nah dan hal liha ini sebagai awal apa solusi ya Ustaz ya? Artinya sebagai solusi, sebagai atau enggak, awal? Halisnya yang menempatinya. Oh, menempatinya. Dan menempatinya fikitalin peperangan ya Ustaz ya? Iya, pada peperangan ya. Dalam peperangan, dalam peperangan. Dan Allah bersumpah dengan bapak dari umat manusia, yaitu Nabi Adam alaihi salam, dan keturunan darinya, dari anak-anaknya. Dan sesungguhnya kamu menciptakan manusia di dalam kesusahan dan suatu usaha yang keras, dari memikul dunia. Dari ya. Memikul dunia, Ustaz ya. Ya, beban dunia ya. Lanjut, Ustaz. Lanjut. Wa ya dunnu bima jama'a. Ayadunnu bima jama'uhu min ma'a. Bima jama'ahu min malin annawaha lan yaqdiru alaihi. Apakah kamu mengira dengan apakah dia mengira bahwa harta yang dia kumpulkan itu tidak ada kekuasaan atasnya dari Allah? Atau ya, maksudnya apakah masih menyangka dengan hati yang dimiliki itu bisa mencegah kuasa Allah kepadanya? Ya. Itu maksudnya seperti itu. Lanjut Ustaz. Ya, satu lagi. Ya. Yaqulu mutabahiyan anfaqat malan kasuron anfaq bukan anfaqat salah pencet anfaqat malan kasiron ayadunnu anfaqat jadi apa nanti, siapa pelakunya, anfakta kali ya. Iya. Ya, anfaqtu kan ini ayatnya kan. Oh ya, membelanjakan Ustaz ya. Iya, iya Wan Ustaz. Anfaqtu malan kasiron. Ayadunnu fi fa'alahu hada Allah. Masa habis fi fi'il madi, fi fi'li. Fi fi'li. Fi fi'li. Fi fi'li. Fi hada annahu asa wa jalla la yarahu wa la yuhasibuhu ala shaghiri wal kabiri. Artinya dia mengatakan ya betul ya. Dia mengatakan dengan sombong saya akan membelanjakan harta sebanyak-banyaknya. Apakah dia mengira dengan perbuatannya itu Allah Azza wa Jalla tidak melihatnya dan tidak meminta pertanggungjawaban atasnya dari harta yang dibelanjakan dengan sedikit ataupun dan banyak. Cukup ya. Barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Wa fika barakallahu wa iyyaka ustaz. Step selanjutnya, Pak Bu Rafif, belum ya? Udah set kemarin set. Enggak hari ini. Oh, hari ini belum set. Antum mau bisa aja nih. Ayo. Siap set. Alam naj'al lahu aynaini yubsiru bihima walisanan walisanan wa syafataini yamtiku biha wa bayyana lahu sabilal khairi wasyarri wa bayyana lahu sabilai ada ya-nya, sabilai al-khairi wasyarri. Sabilai, sabilai al-khairi wasyarri. Artinya di sini, bukankah kami telah menjadikan mereka kedua matanya dapat melihat dengannya, walisanan wasyafatain, dan lidah dan dua bibirnya yang dengannya dapat yang tikubiha berbicara itu sudah berbicara dengannya, wabayyanalahu, dan ditunjukkan kepadanya sabila, jalan jalan kebaikan dan keburukan. Ya, kami telah jelaskan kepadanya dua jalan, itu jalan kebaikan dan jalan keburukan. Baik. Summa fahalla tajawaza masyaqqatal akhirati bi infaqi ma lahu. Hah? Bin faqi malihi. Benar. Malihi. Fayamin itu saja. Fayamanu. Artinya maka apakah mereka mengira tidak melewati penderitaan di akhirat di infaqo dengan apa yang dikeluarkan, dengan apa yang dikeluarkan dari hartanya, ya aman, maka mereka akan aman, gitu deh. Kemudian sama wa ayyu syai'in a'lamaka ma masyaqqatul akhirati wa ma ya'inu ala wa ma yu'ainu ala tajawiziha. Artinya, dan apa saja amalanmu itu deh. Bukan apa? Dan wa isyarat. Apakah yang mengajarkan, yang memberitahumu? Dan apakah yang memberitahumu masyaqqatul akhirah? Apa itu kesulitan? Apa itu penderitaan atau kesulitan di akhirat? Dan apa yang menolongmu dalam melewatinya, gitu deh. Iya, melewati kesulitan di akhirat. Innahu itu raqabatin mu'minatin min asrir riqa, gitu deh. Ya, rizki. Rizki. Sesungguhnya melepaskan budak mukmin itu di antara rikoknya apa sih? Tersembunyi gitu apa lembaran apa? Enggak. Dari apa jeratan perbudakan. Jadi sesungguhnya melepaskan budak mukmin itu di antara gimana Sat? Apa? Jadi tafsir sesungguhnya di antara cara untuk bisa melewati kesulitan di akhirat adalah memerdekakan seorang budak mukminah dari belenggu perbudakan. Gitu. Nah, set. Lanjut set apa? Iya, lanjut. Ini orangnya sedikit soalnya. Tunggu. Au ita'amu fi yaumin dhi maja'atin syadidatin yatiman mata abuhu wa huwa shagirun man zawi zawi al-panyo Al-Qurabati. Al-Qurabati yajtami'u fihi fadlus sadaqati wa salatur rahmi wa silatur rahim au faqiran mu'liman la shay'in indahu la shay'a indahu la shay'a indahu, artinya atau memberikan makan di hari yang terdapat kelaparan yang sangat keras. Kemudian anak yatim, yaitu yang telah mati ayahnya ketika waktu kecil, dan masih korobat, mempunyai hubungan kekerabatan di dalamnya. Di dalamnya fihi fadlu sodakoh, dan di dalamnya terdapat keutama sodakoh yang utama, silaturahim, dan menyambung silaturahim. Terhimpun padanya keutamaan melalui sedekah dan keutamaan silaturahim. Jadi kalau kita membantu orang yatim yang masih keluarga dengan kita, pahalanya dua. Pertama pahala memberi sedekah, yang kedua pahala silaturahim, menyambung silaturahim. Kemudian au fakiron, atau orang yang benar-benar fakir. Ini apa nih, sama diman yang kemudian sangat fakir gitu, enggak punya apa-apa ya. La syai'in indahu, yang tidak memiliki sesuatu di sisinya. Alas. Nanggung dua ayat lagi. Enggak ada, masih tiga ya, tetep. Baru kalau fik baca sekali. Fik baru kalau set. Selanjutnya ini Pananang Qasim, siapa ini? Ya, Ustaz Rozani. Oh, Pak Rozani. Hai, Pak Rozani. Salah masuk pakai akun lain. Anda punya nama samaran atau gimana? Iya. Enggak, ini yang buat teman-teman gitu. Oh, iya. Summa kana ma'a fi fi'lun mazukiro. Summa kana ma'a fi'li mazukiro. Mazukiro. Summa kana ma'a Ma'afi li mazukiro min a'mali khairo min khairi min zanbin minal ladzina akhlasu imanallah al imanu lillahi kemudian belum karena, selesai Pak. Baca dulu sampai habis. Wa'au ba'duhum ba'don bisabri ala ta'atallahi wa'an ma'a siba siyahu wa tawasau bil rahmatu bil khalfi wa tawasau bil rahmati bil khalfi. Oh. Wa tawasau bil rahmati bil halqi allazina fa fi'lu hazihil af'alu. Tunggu dulu Pak, yang 17 tanyain dulu dong. Oh, kemudian ya. Kemudian benar-benar, karena kan benar-benar ya Ustaz. Enggak. Karena tambahan aja dia. Oh, kemudian bersamaan dengan dia melakukan apa yang telah disebutkan berupa amalan kebaikan. Mereka percaya kepada Allah, iman Allah. Ya, mereka mengikhlaskan iman kepada Allah. Ya, wa auso dan memerintahkan ba'duhum ba'do. Sebagian mereka menasihati yang lainnya dengan bisobri ala, dengan kesabaran dan taat kepada Allah. Sabar itu bentuknya ada dua Pak. Sabar dalam mentaati Allah. Yang kedua dan sabar ma'asobat soyahu. Tidak bermaksiat kepada Allah. An ma'asihi. Ma'asihi ya. Dan saling menasihati watawasobi rohmani dengan saling menasihati agar berkasih sayang kepada makhluk ciptaan ya. Cepat ciptaan kepada makhluk nampak makhluk ya. Terus lanjut alladzina fa'alu hadzihil af'alu hadzil af'ala af'ala wa huwa ashabul yamini ashabul yamini alladzina yu'khizu alladzina yu'khazu bihim khazu bihim yaumal qiyamati zatal yamini ila jannah ila jannati ya ila jannati oh jannati apa jannah ya ila jannati kalau mau diharokat oh iya jar majrur ya cakep mereka alazi telah melakukan perbuatan mereka yang telah melakukan perbuatan ini adalah ya. Orang-orang yang memegang sumpah ashabil yamin bukan ashabil yamin kanan. Orang golongan kanan ya komedi ashabil yamin golongan kanan alazina ya alazina yukhazu bihim dan orang-orang yang yukhazu yang gak, diambil yang diambil pada hari kiamat pada hari kiamat dengan untuk apa yamini adalah golong zatal yamini ya, sebelah kanan ya menuju jannah menuju surga menuju surga di sebelah kanan menuju surga zatal yamini ilal jannati ya. Taib ayo satu lagi walazina kafaru bil qur'ani humul lazina yu'khazu bihim yaumal kiamati zatal shimali ilan nari kayak Aisyah nih jadinya walazina dan mereka yang tidak percaya kepada Al-Quran atau orang kafir ya adalah mereka yang dibawa pada hari kebangkitan dari sebelah kiri menuju dari sebelah neraka kiri menuju neraka api neraka nar jazaa'uhum jahannamu mutabaqqatun mughalaqatun 'alaihim imbalan yeah. Sebagai balasan mereka adalah jahannam yang mutabaqqatun itu mutabaqqatun maksudnya tertutup ya tertutup jadi neraka itu tertutup artinya orang yang telah masuk ke neraka nggak akan bisa keluar ya taib sampai dosa-dosanya habis kalau dia muslim alaihim atas mereka ya taib ya mutas barakallahu fiik wa jazakallahu khairan wa iya taib ya surah al-balad ya bismillahirrahmanirrahim la uqsimu bihadzal balad aku bersumpah dengan negeri ini yaitu negeri Mekah ya. Al-Balad sini maksudnya sedang membicarakan kota suci Mekah. Wa anta ya wa antahillum bihadzal balad. Dan engkau tinggal di kota ini. Jadi surah ini merupakan isyarat bahwasanya kelak nanti Rasulullah akan bisa menaklukkan kota Mekah. Ya ketika ayat ini turun. Dan memang ya yang terjadi adalah seperti itu. Setelah Rasulullah berhijrah ke Madinah, kemudian membangun kekuatan Islam di kota Madinah, maka tidak lama ya setelah itu Rasulullah berhasil menaklukkan kota Mekah. Wa walidi wa ma walad. Kemudian Allah bersumpah dengan Walid. Walid ini adalah maksudnya orang tuanya manusia yaitu Nabi Adam alaihi salatu wassalam wa ma walad dan anak keturunannya. Laqad khalaqnal insana fi kabad, sungguh kami telah menciptakan manusia fi kabad dalam keadaan susah payah. Maksudnya manusia itu ya susah payah, hidupnya itu susah payah karena letih dari beban yang dihadapi di dunia. Ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad. apakah dia mengira bahwasanya tak ada seorang pun yang bisa menguasainya? Yaqulu ahlaktu malan lubada. Dia, yaitu manusia itu berkata, ahlaktu malan lubada. Aku telah menghabiskan harta yang banyak. Jadi, ya orang ini, manusia ini berpikir bahwasanya kalau punya harta banyak, maka takkan ada yang bisa menyentuhnya. Ya mungkin kalau di dunia bisa seperti ini. Orang-orang kaya, karena kekayaan yang dimilikinya, kemudian dia melakukan kejahatan, lalu karena dia punya uang yang banyak, dia bisa menyuap, ya, apa namanya, hakim, dia bisa menyuap, apa namanya, polisi dan segala macam. Ini di dunia. Tapi di akhirat, tidak ada yang semacam ini. Allah Maha Adil, setiap orang akan menemukan balasan atas apa yang diperbuat di dunia. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Apakah dia mengira bahwasannya tak ada seorang pun yang dapat melihatnya? Ini juga masih anggapan yang keliru, ya. Kita keliru kalau merasa bahwasannya harta yang kita miliki semata-mata kepemilikannya itu bisa membebaskan kita dari, ya, azab Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki baru bisa membebaskan kita dari azab Allah apabila kita infakkan di jalan Allah. Apabila kita gunakan untuk kebaikan. Tapi kalau kita gunakan untuk berfoya-foya, menghambur-hamburkan uang tanpa tujuan yang jelas, menghabiskannya secara berlebihan, maka ini sia-sia, ya. Baik. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisana wa syafatain. Bukankah telah kami jadikan bagi manusia itu dua mata untuk melihat? Wa lisana wa syafatain, dan lisan, ya, lidah dan juga dua bibir agar berbicara. Wa hadainahun najdain, dan telah kami berikan petunjuk kepadanya an-najdain, dua jalan, ya. Ini masih selaras dengan ayat yang kemarin ketika Allah berfirman fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah ilhamkan kepada manusia itu kefasikannya, kefajirannya, dan ketakwaannya. Di sini dijelaskan kembali bahwasanya Allah telah menunjukkan kepada manusia itu dua jalan. Jadi depan kita ini ada jalan kebaikan, ada jalan keburukan. Tinggal kita mau milih untuk mengikuti jalan yang mana. Ya. Taib. Falaqtahamal aqabah. Maka dia tidak menempuh jalan yang sulit. Ya, artinya kebanyakan manusia itu maunya itu memilih jalan yang mudah. Padahal memang kalau kita bicara tentang neraka, neraka itu tuh dikelilingi dengan hal-hal yang mudah dan menyenangkan. Sementara surga dikelilingi oleh hal-hal yang sulit, ya. Sehingga di sini dikatakan falaqtahamal aqabah, ya. Jadi dia tidak memilih jalan yang sulit. Wa ma adraka mal aqabah, dan tahukah kamu apa itu jalan yang sulit? Ya, artinya kalau kita mau selamat dari neraka dan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus menempuh jalan yang sulit ini. Apa saja jalan yang sulit ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, fakku raqabah. Yang pertama adalah membebaskan budak, ya. Membebaskan budak ini termasuk amalan yang berpahala besar dalam Islam. Ya, meskipun memang kalau zaman kita tentu tidak ada lagi perbudakannya. Au it'amu fi yaumi di masghabah. Atau memberi makan pada hari, ya, di mana kelaparan terjadi di mana-mana. Dan ini subhanallah terjadi saat ini, ya. Saat wabah corona, ya, menyerang banyak negara. Maka ini adalah waktu yang tepat untuk mengamalkan isi dari surah Al-Balad, ya. Ini merupakan pahala yang besar, ya. Maka marilah kita bersemangat, ya, menghimpun banyak kebaikan. Ya, yang pertama, kalau kita membantu orang-orang fakir, orang miskin pada saat sekarang, maka kita punya banyak keutamaan. Yang pertama, keutamaan ini yaitu memberi makan orang miskin di masa wabah kelaparan. Kemudian yang kedua, di bulan Ramadan, maka tentu pahalanya lebih besar lagi. Siapa yang diberi makan? Yatimal dama korobah. Yaitu anak yatim yang memiliki kekerabatan. Dan memang dari ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya sedekah yang paling utama adalah sedekah pada keluarga sendiri. Ya. Karena kalau kita misalnya membantu keluarga kita, saudara kita yang termasuk anak yatim atau fakir dan miskin, maka kita menggabungkan dua kebaikan. Pertama, kita melakukan kebaikan berupa sedekah. Yang kedua, kita melakukan kebaikan berupa ya menyambung tali persaudaraan, tali silaturahim. Au miskinal damatrobah. Atau memberi makan orang miskin yang sama sekali tidak memiliki apapun. Ini juga merupakan keutamaan yang besar. Summa kana minal ladina amanu wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah. Kemudian dia termasuk orang yang beriman yang saling menasehati untuk bersabar dan saling menasehati untuk saling berkasih sayang kepada sesama makhluk. Jadi kalau kita ingin diselamatkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita harus melakukan hal-hal ini ya. Ini maksud dengan al-aqobah, jalan yang sulit. Karena memang orang yang beriman itu telah memilih jalan yang sulit. Bayangkan coba, kalau agama lain itu kan misalnya agama Kristen. Itu ibadahnya seminggu sekali. Yang udah cuma ibadahnya seminggu sekali, nyanyi lagi. Ya. Senang banget kayaknya. Sedangkan orang Islam, ya, ibadahnya itu sehari sampai 5 kali. Ya. 17 rakaat per hari, setiap hari. Nggak boleh ditinggal sehari pun, sekalipun. Sulit ya, memang jalan yang kita temui jalan yang sulit. Tapi ini ya justru untuk menguji ya. Karena balasan yang kita harapkan nanti adalah di akhirat ya, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara sifat orang yang beriman itu adalah saling menasihati untuk bersabar. Sabar dalam hal apa? Ada dua bentuk kesabaran ya. Sabar yang pertama adalah sabar dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena memang beribadah itu butuh kesabaran. Ya misalnya kita baca Quran. Ya kita targetkan menghatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan. Kan rata-rata itu kalau mau khatam Quran, ya satu juz itu kecepatannya mungkin sekitar 30 sampai 45 menit. Ini kan harus sabar kita. Kemudian sholat, kita harus sabar. Kemudian tahajud misalnya kita harus sabar dari menahan ngantuk. Ya jadi sabar yang pertama dalam Islam adalah sabar dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar yang kedua adalah sabar agar tidak bermaksiat kepada Allah. Ini juga tantangan tersendiri. Karena betapa banyak orang yang demi ya nafsu dunia akhirnya melakukan apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Ulaika ashabul maimanah. Mereka itulah golongan kanan. Golongan kanan. Itu golongan yang Allah akan masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang kafir, walladzina kafaru bi ayatina hum ashabul mashamah. Adapun orang yang tidak mau beriman ya, kufur, kafir terhadap ayat kami, tidak mempercayai Al-Qur'an dan kandungannya, mereka adalah ashabul mashamah. Mereka adalah golongan orang kiri. Alaihim narum muqsadah. Di atas mereka ada, ya, artinya wajib bagi mereka memasuki neraka muqsada. Muqsada itu maksudnya adalah neraka yang tertutup. Artinya neraka itu kalau seseorang dimasukkan ke dalamnya, maka tidak bisa keluar, ya, karena ditutup oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, semoga Allah menjauhkan kita dari neraka dan adabnya, dan semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang yang Allah masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan berbagai kenikmatan di surganya Allah Azza wa Jalla. Taib, amin ya rabbal alamin. Taib, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab ya. Kalau ada pertanyaan, Anda persilakan. Mungkin kita lihat dulu yang di chat ya. kalau anak yang bapak dari Buddha Helis ya, kalau anak yang bapaknya meninggal dan ibunya sudah menikah lagi, anaknya sudah SMA, masih termasuk yatim enggak? Sebetulnya dalam Islam batasan yatim itu adalah balig ya. Kalau sudah usia balig ya, ini sebenarnya sudah bukan yatim lagi. Meskipun ya kewajiban ya, kewajiban kita sebagai tetangganya atau saudaranya, maka anak yatim ini wajib disantuni sampai dia bisa mencari nafkah sendiri ya. Sampai dia bisa mencari nafkah sendiri. Tentunya kalau anak yatim ini merupakan anak yatim yang miskin ya, karena tidak semua anak yatim itu miskin ya. Ada anak yatim yang juga kaya. Makanya kalau kita bicara masalah anak yatim, yatim ini tidak termasuk dalam al-asnaf ya as-samaniyah. 8 golongan orang yang menerima zakat. Jadi anak yatim itu tidak termasuk dalam 8 golongan orang yang bisa menerima zakat. Karena yang menjadi masalah bukan status yatimnya, tapi status ekonominya. Karena ada anak yatim, tapi misalnya anak orang kaya, maka yang semacam ini ya tidak wajib kita santuni dari sisi harta. Tapi kita perhatikan dari sisi perhatian, ya, pendidikan, dan seterusnya. Ya, jadi tidak semua yatim itu wajib disantuni dari sisi harta. Karena kalau memang dia termasuk anak yatim yang kaya, maka kewajiban dari saudara dan ya keluarga atau tetangganya adalah memperhatikan perkembangannya, kemudian pendidikannya, lingkungannya, dan seterusnya. Ya. Nah, mutabahin itu artinya sombong ya. Jadi banyak orang kaya itu sombong dengan harta yang dia miliki. Dia pikir harta yang dia miliki itu bisa membebaskan dia dari azab Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang ia lakukan di dunia. Karena di dunia ini banyak orang yang ya, misalnya koruptor ya. Koruptor itu rata-rata kalau ditangkap santai-santai aja dia karena dia punya uang ya. Dia yakin dengan uang yang dimiliki dia bisa ya membebaskan dirinya, atau minimal kalaupun dia di penjara tapi penjaranya mewah sebagaimana ya sering kita lihat ya berita bahwa banyak pejabat-pejabat koruptor itu, iya sih di penjara, tapi penjaranya super mewah ya. Dan dia bebas mau kemana aja, kapan aja. Mau ke mall, mau kemana itu terserah. Bahkan ada yang liburan juga di Bali. Ini menunjukkan bahwa memang orang yang semacam ini, mereka berpikir bahwa bentuk pengadilan di dunia itu sama dengan pengadilan di akhirat. Padahal pengadilan Allah itu tidak akan ada yang lolos darinya seorang pun. Setiap kejahatan akan dibalas oleh Allah Azza wa Jal. Setiap kebaikan akan dibalas oleh Allah Azza wa Jal. Baik. Pak Kasudin, silakan. Pertanyaannya apa, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang apa namanya, yang tafsir ayat 8 sampai 10, Ustaz. Anda pengen lihat dulu. Ini 6 dan 7. Nah, ya. Ya, di sini sebentar. Di sini ayat yang ke-10-nya kalau saya baca itu wabayyana lahu sabilai al-khairi wasyarri. Itu dan kami menjelaskan baginya itu jalan kebaikan dan jalan keburukan. Oh, iya. Oh, iya. Jadi gini, Ustaz. Wabayyana ya. Harusnya afan, salah tadi. Benar. Jadi ini benar adalah wabayyana lahu sabilai al-khaira wasyarra. Kayak oh. Jadi badan. Badan dari sabilai. Oh, itu. Enggak apa. Enggak apa. Ini benar sabil al-khairi. Oh iya. Jadi apa itu, Ustaz? Karena jadi mudafilai ya. Mudafilai. Apa? Buktinya adalah sabilai kan harusnya sabilai ini kan. Iya. Kenapa nunnya dibuang? Nah, berarti dia sebagai mudaf di sini. Kalau ada mudaf, berarti setelahnya mudafilai. Jadi ini benar ini. Wabayyana lahu sabilail khairi wasyari. Dan kami telah jelaskan kepadanya dua jalan, yaitu jalan kebaikan dan jalan keburukan. Memang dari sisi makna mirip kayak badal ya. Tapi dari sisi bentuk kalimatnya, bentuk katanya, ini jelas adalah mudafilai, sehingga harus majrur. Jadi begini, Ustaz. Ada seseorang yang mengajarkan kepada anak bahwa arti atau tafsir dari Quran surat apa ini Al-Balad ayat 10 wahadainahun nasdain dan kami menunjukkan dua negara. Oh, kenapa diterjemahkan dua jalan? Ini salah, ini terjemahan Depak ini salah. Kata dia, ini dua negara sebab Al-Balad itu negara artinya. Kalau jalan itu sirat atau torik atau sabil gitu kata dia. Kalau dalam bahasa Arab jalan itu. Nah, ini gimana ini Ustaz nih? Bingung saya juga, benar juga sih gitu ya. Secara logika yang, gitu ya. Yang ngomong bisa bahasa Arab enggak? Yang ngomong? Enggak. Kayaknya sih enggak. Tapi ngapain di sabil? Enggak, jadi najat itu memang makna bahasa secara bahasanya adalah jalan. Apalagi ini tafsirnya jelas kan, tafsir Maisar ini kan tafsir Maisar ini kan disusun oleh banyak para ulama pakar bahasa Arab dan mereka berusaha bagaimana agar tafsir yang biasanya itu panjang-panjang dan sulit dimengerti ini mudah dimengerti sehingga ya kelebihan dari tafsir Maisar ini ketika dia menjelaskan makna dari suatu kata dia langsung ke asal maknanya jadi bukan makna kiasannya. Karena kan makna itu ada dua ya, ada makna asli, ada makna kiasan kan. Nah kalau tafsir Maisar ini memang membahas makna asli. Jadi memang wahadainau nazdain itu adalah ya kami berikan kepada petunjuk pada dua jalan. Justru kalau dia bilang kepada dua negara, apa maksudnya dari Allah memberi petunjuk kepada dua negara? Maksudnya apa? Apa manfaatnya kita? Ternyata dia menjelaskan itu negara kufur dengan negara Islam. Itu dia menjelaskan gitu. Oh, jangan-jangan dia takfir itu. Biasanya yang kayak gini itu mudah. Negara kufur itu NKRI, Ustaz. Karena tidak bukan Islam. Ya, kita harus bilang ke dia bahwasanya Al-Quran itu tidak bisa ditafsirkan dengan hawa nafsu kita. Harus ada pendahulunya, ibaratnya. Jadi kalau dia mengatakan seperti itu, ya coba ditunjukkan buktinya apa. Ya, kayak gitu. Oh iya ya, siap. Nah. Cukup? Cukup Ustaz. Ya itu aja. Baik, bentar kalau sik. Tapi demikian ya, majelis kita untuk siang hari ini. Semoga apa yang kita baca bermanfaat dan bisa kita amalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته